Ulama alaikum Allah ta'ala babus syarikat. Gitu ya? Sekarang kita masuk di bab syarikat. Ya, sudah bahasa kita ini sebenarnya. Ya, berserikat. Bersekutu. Tentunya dalam jual beli maksudnya ya bersekutu dalam jual beli, berserikat. Dan berserikat dalam jual beli ini banyak hal ya, banyak macamnya. Nanti kan dijelaskan oleh penulis, insyaallah kita akan jelaskan saat dia beliau sebutkan. Karena masalah ini ada syarat dan ketentuan dari setiap perserikatan yang ada itu. Dan berserikat ini dia hal yang dibolehkan. Karena secara umum masuk dalam ta'awun, tolong-menolong. Dan secara khusus, ya banyak dalil. Ada dari Al-Quran, ada dari sunnah. Sepakat para ulama akan bolehnya bersyirikat dalam jual beli, dalam suatu pekerjaan. Ya, apakah terhadap ain, barang, atau terhadap manfaat? Atau terhadap apa? Manfaat. Ini bersyirikat. Dan ada ketentuannya, nanti kita akan dapatkan bahwa dalam hukum atau akad syirikat itu nanti akan disinggung oleh penulis. Tidak boleh kita tentukan ainnya langsung, zatnya dalam hal yang dibagi. Tapi persennya. Persen dari hasil yang didapatkan. Persen dari hasil yang didapatkan. Persennya itu berapa? Tergantung berapa saham yang dimasukkan. Ya, kalau tidak ada saham dimasukkan, karena nanti ada syirikat terkait dengan jah. Terkait dengan apa? Jah. Kedudukannya, dia tidak punya saham apa-apa, tapi orang ini dikenal. Kalau dia jual, orang percaya begitu. Jadi ada punya modal, kasih barang, kasih uang. Satunya cuma punya apa? Jah. Iya? Punya jah. Disebutkan nanti ada namanya syarikatul wujuh. Syarikat, tapi dia punya syarikat hanya apa? Jahnya, kedudukannya. Dia orang terpercaya di situ. Kalau kita kasih masuk barang langsung, tidak diterima. Tapi kalau lewat orang itu, terima. Nah, ada hasilnya. Hasilnya berapa? Persennya berapa? Ya, persennya berapa? Insya Allah nanti kita akan lihat. Ya, terkait dengan masalah bersyarikat ini. Kata beliau rahmallahu ta'ala wa hiya ala arba'ati adrub. Ini yang akan dijelaskan. Dia ada empat jenis. Bersyarikat ini ada empat jenis. Yaitu syarikat dalam akad. Syarikat dalam akad ada empat jenis. Apa saja itu beliau sebutkan. Pertama, syarikatul inan. Syarikatul inan. Ini yang lengkap ini, syarikatul inan bentuk pertama. Beliau jelaskan apa maksudnya kalau ada dibilang syarikatul inan. Wa hiya ayastarika bimalihim bimalaihima wa badanaihima. Yaitu keduanya bersyarikat dengan harta dan badannya. Ini namanya. Ya, misalnya saya Zainuddin Pasirot. Iya. Tiga orang bersyarikat. Kita mau berdagang. Bisnis, bisnis apa? Abah Ahmad. Kuaci. Saya bisnis kuaci. Baiklah, berarti banyak yang suka kuaci di sini ya. Baik. Ya. Ah. Kita bertiga sama-sama tanam modal. Anggaplah ini modalnya berapa? 100 ribu. Sudah saya 30, Zainuddin 30, Abu Ahmad 40. 100 ribu. Beli kuat. Kami bertiga juga menjual. Ini namanya syarikat apa ini? Al-Inan. Karena harta dan badan kita keluarkan. Dipaham syarikatul Inan? Harta dan badan. Ini namanya. Kalau hanya badan saja lain lagi namanya. Kalau hanya harta saja lain lagi namanya. Lain lagi namanya. Iya, jadi ini yang paling sempurna ini. harta badan. Iya, ini masya Allah. Hal yang seperti ini dibolehkan dan sepakat ulama. Syarikatul inan dibolehkan dan sepakat para ulama. Ini perlu diketahui kesepakatannya, karena nanti ada syarikah yang tidak disepakati, diperselisihkan. Yang ini disepakati. Bersyirikat harta dan bersyirikat apa? Badan. Badan. Dan banyak dalil di sini, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ya, yang dipakai oleh para ulama, tapi hadis ini dhaif. Didhaifkan oleh Syekh Albani, tapi kita perlu hal yang dipakai yang boleh menunjukkan bolehnya. Tapi hadis ini adalah dhaif, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau merafa'nya, yaitu menaikkannya kepada Nabi, tapi dhaif marfu. Katanya, inna Allah yakulu ana thalithu syarikaini ma lam yakun ahaduhuma sahibah fa idza khanahu kharajtu min bainihima. Ini katanya, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala berkata, hadis Qudsi, saya adalah yang ketiga dari dua yang bersyirikat. Yang ketiga dari dua yang bersyirikat. Selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati temannya. Kalau dia mengkhianati temannya, tidak jujur dalam untung labanya, serta ruginya, dia padahal untung dia bilang apa? Rugi. Atau untungnya sekian dia bilang apa? Dalam catatan dia sembunyikan, itu namanya apa? Khianat. Khianat. Maka kharajtu min bainihima. Saya keluar dari antara keduanya. Hadis ini dhaif. Tapi ada hadis yang sahih. Iya. Disahihkan oleh sebagian ulama, Syekh Albani juga dhaifkan. Syekh Albani juga apa? Dhaifkan. Dan walaupun dhaif ini dua-dua hadis ini nanti bisa jadi juga hujah akan bolehnya, karena ulama apa? Bersepakat. Dipahami ini. Hadis yang kedua juga dhaifkan oleh Syekh Albani rahimahullah, itu apa yang datang dari Ubaidah, dari Abi Ubaidah, dari Abdullah, beliau bilang, ishtaraktu ana wa Ammar wa Sa'ad fi ma nusibu yauma Badr. Saya bersyirikat, saya dan Ammar dan Sa'ad, tiga orang, pada apa yang kami dapatkan di perang Badar, yaitu berupa ghanimah. Faqala faja'a Sa'ad bi asirain, dia berkata, maka datang Sa'ad dengan dua budak. Walam aji ana wa Ammar bisyai, saya dan Ammar tidak mendatangkan membawa apa-apa. Inti dari penulis sebenarnya bolehnya bersyirikat. Paham kan? Tapi hadis ini didhaifkan oleh Syekh Albani rahimallahu taala. Didhaifkan oleh Syekh Albani rahimallahu taala. Ya? Tapi walaupun dua-dua hadisnya dhaif, tapi ini kita berhujjah dengan kesepakatan para ulama. Sepakat, kesepakatan itu adalah apa? Hujjah. Ijma dari para ulama itu adalah hujjah. Akan bolehnya. Akan bolehnya. Iya. Dan di dalam pembahasan syarikatul inan ini, para ulama rahimahumullah ta'ala menjelaskan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, kata mereka, ra'sul mal itu katanya harus dari naqab. Tahu naqab? Yaitu dari uang. Apakah emas, mata uang emas, atau mata uang perak, atau mata uang rupiah, atau dolar. Tidak boleh katanya dari urut, dari barang. Tidak boleh apa? Barang. Jadi tadi itu seperti tadi contohnya kami tiga orang, masing-masing memasukkan apa? Uang. Tidak boleh dari urut. Dan pembahasan apakah boleh dari barang atau tidak, ini memang diperselisihkan oleh para ulama. Tapi yang benarnya dan dikuatkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, bahwa boleh walaupun dia masukkan urut barang. Karena urut ini, ya, harta juga sama dengan uang. Dengan uang. Iya. Akan tetapi katanya, persyaratkan urut ini harus ditahu nilainya berapa saat dimasukkan. Kenapa? Karena ini kan saham, harus ditahu berapa yang dia masukkan supaya apa? Nanti pembagiannya kan senilai dengan apa? Urutnya. Jadi ditukawan. Dihargai itu. Ya, dihargai tadi. Paham kan? Ya, misalnya tadi kita berusaha kuaci, saya kasih uang, Abu Ahmad kasih uang, Zainuddin kasih kambing. Saya tidak punya uang, saya kasih saja kambing. Atau jangan kambing, beras. Lebih cocok ya. Karena Zainuddin tidak pelihara kambing. Tapi punya banyak sawah. Ya, dia bawa dari Sidrap beras. Saya tidak ada uang, saya dari Sidrap ini beras. Ah, boleh diterima kalau dinilai. Berapa ini beras nilainya? Diuangkan. Berapa kalau diuangkan? Jelas kan? Jadi dinilai. Dan ini pendapat memang ada sisi dan itu yang kuatnya. Itu yang kuatnya. Itu syarat pertama. Ya, syarat pertama. Syarat kedua, harus setiap dari mereka memiliki untung yang sudah jelas. Maksudnya persennya. Ia dibahasakan dalam bahasa fikih musya'an ma'luman. Musya'an maksudnya persen, pembagian yang secara persen yang ma'luman. Bukan ain, pakainya musya'an. Bukan ain barang. Ya? Tidak bisa. Ini pakai musya'an, persennya. Nilai yang sudah ditentukan. Berapa saya, kalau 30 ribu, berapa misalnya tadi Zainuddin 30 ribu, ya, berapa Abu Ahmad yang 40 ribu. Misalnya kan 30 ribu, antum 30%, Zainuddin 30%, saya 40%. Jadinya berapa? Ya 100% dari untung, kan begitu. Paham kan? Sesuai dengan nilai modal syarikah. Maksudnya sudah ditentukan. Atau boleh juga, ya walaupun tadi 30-30 beda 10, enggak apa-apa. Kalau Abu Ahmad bilang, kita bagi rata saja nanti hasilnya. Ya. Berarti nanti 100% dibagi 3. Enggak apa-apa. Pokoknya harus apa? Intinya itu harus ditentukan dulu. Kenapa? Karena nanti berselisih ketika untung. Harus tentukan dari awal. Enggak boleh dibilang, Anuji, sama-sama jeki ini semua. Ikhwah, sama-sama jeki santri. Masa mau salin? Enggak. Harus tentukan dulu. Ya kalau rugi, biasanya orang ya, qadarullah. Tapi kalau untung, wih, dapatnya banyaknya dapat di sana. Sementara saya cuma, nah ini nanti, syaitan, pintar. Jadi harus tentukan dulu. Berapa kamu, berapa saya, berapa di sana. Harus, itu syarat. Itu syarat kedua. Kemudian syarat ketiga yang disebutkan oleh para ulama rahimahullah, harus harta itu dimaklumi. Maksudnya tadi, kita bisnis apa? Ya? Tadi sudah ditentukan kuaci, begitu. Tidak boleh, ayo kita mudharabah, berserikat, bisnis. Bisnis apa? Berserikat saja dulu. Tidak boleh. Nanti ternyata bisnisnya jual kucing dalam karung. Itu ternyata dia bisnisnya apa? Khomer. Iya kan? Mau dibatalkan langsung. Gimana caranya? Sudah kita akad berserikat. Kan begitu. Jadi ini harus apa dulu? Apa bisnisnya dulu? Apa yang kita mau berserikat ini? Apa? Harus jelas dulu. Dan ini jangan sampai nanti juga ya kita kecewa sama pengelola. Nanti asalnya tadi iya dia kira di ruko ini bisnisnya makanan, ternyata dia jual kitab misalnya. Dipahami kan? Iya, ini kan kecewa nanti. Jadi harus ditahu dulu. Harus ditahu dulu. Ini syarat ketiga. Terus yang keempat, iya, yang berakad, yang bersyirikat itu bisa melakukan transaksi jual beli, yaitu balik akil. Sudah rusde. Sudah balik apa? Akil. Karena supaya dia tahu ini saya syirikat di mana, jangan sampai kalau anak kecil ditipu-tipu saja. Ditipu nanti harganya. Ini empat syarat. Dan ini boleh. Ini jenis pertama. Yang kedua, wasyarikatul wujuh. Ini yang kedua dari jenis syarikah. Itu syarikatul wujud. Apa maksudnya syarikatul wujud? Kata beliau, wahai ayastarika fima yastarian bijahima. Itu keduanya berserikat pada apa yang mereka berdua beli dengan jah keduanya, kedudukannya. Dengan kedudukannya. Dan ini juga sama dengan sebelumnya. Sama dengan sebelumnya dari sisi syarat dan semuanya. Sama. Apakah untungnya, barangnya, semuanya apa? Sama. Syarikatul wujud berserikat dengan jah, berserikat dengan apa? Jah, sama-sama. Dengan syarat sebelumnya. Dan ini hukumnya adalah boleh. Ya, ini hukumnya adalah apa? Boleh. Iya. Yaitu mereka menjelaskan, iya, walaupun ada sedikit khilaf, perselisihan di kalangan fuqaha terkait dengan ini, iya, itu di sini yang dijual adalah syarofuhu wa qimatuhu indan nas wa manzilatuhu bainahum. Yang dijual adalah kemuliaannya dan kedudukannya di tengah manusia. Kedudukannya di tengah apa? Manusia. Kan biasanya orang, ya, ada namanya kepercayaannya. Misalnya orang di Papua sana, ada katanya teman, ya, biasanya mereka contohkan, kalau kita tidak kerja sama-sama orang sana, tidak bisa. Harus ada yang kulit hitam dan rambut putih keriting yang memasukkannya. Kalau tidak, tidak terjual. Misalnya anggaplah jual semen, semen kalau tidak pakai orang sana, gudang saja tidak bisa dapat. Gudang saja, gudang untuk taruh ini semen kasih turun, tidak dapat. Kecuali harus, itu namanya syarikat apa ini? Al-wujuh, jah. Boleh, tidak apa-apa. Dan ini pendapat yang benar yang mengatakan bolehnya, walaupun ada sebagian yang mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena ini ada koror sedikit. Ini kan jah, tidak jelas. Bisa untung, bisa rugi. Ini orang bagaimana kalau tidak punya memang kedudukan, tidak dianggap juga di manusia. Paham kan? Tapi itu tadi. Dan yang kuat pendapat ini adalah boleh. Boleh. Bahkan para ulama mengatakan ia tidak ada padanya goror sama sekali. Tidak ada padanya apa? Goror sama sekali. Iya. Karena secara umum, iya, dalam masalah usaha yang diserikatkan itu kan majhul hasilnya. Kan gini, mereka bilang tadi kan ada goror karena belum tentu ini hasilnya bagus ini kalau dipakai kedudukannya. Iya kan? Nah, secara umum hasil dalam syarikat itu majhul. Iya kan? Kita sekarang kan baru tanam semua modal. Ini kuaci bisa laku enggak? Sebetul musim hujan enggak laku. Orang pada suka makan yang lain. Kan begitu? Ini kan majhul hasilnya. Iya kan? Tapi kan kita enggak berbicara untung dan ruginya, kita tanggung bersama. Paham kan? Ini alasannya. Enggak ada goror. Karena semua syarikat, kalau kita lihat nilainya nanti, hasilnya, bisa saja rugi, bisa saja apa? Untung. Nah, itulah beban berserikat. Paham kan? Beban apa? Berserikat. Ini Masya Allah. Ini pendapat yang benarnya. Boleh. Dan para ulama menjelaskan ini berta'amul, bermuamalah dengan seperti ini, itu masalah tinggi. Betul kan? Karena daripada tadi kita masukkan misalnya barang sendiri, wah, doror bagi kita pedagang, kan? Dan kalau lewat orang ini, bisa masuk, bisa diterima. Wah, ini maslahat namanya. Dan syariat Islam itu sangat memperhatikan apa? Maslahat. Sangat memperhatikan maslahat. Maka ini masalah yang benarnya. Kemudian syarikat yang ketiga, wal mudorobah. Ini yang sering dipraktikkan. Wal mudorobah. Apa maksudnya mudorobah? Iya. Kalau tadi jah, tah, terus al-inan, badan dan harta, sama-sama jalan. Ini mudorobah. Apa maksudnya? Ini sering kita dengar. Wahai ayyadafa ahaduhuma ilal akhir malan yattajiru fihi wa yastarikane fi ribhihi. Masya Allah. Yaitu salah seorang dari keduanya hanya memberikan harta kepada seorang, dia berdagang dengannya dan berserikat pada hasilnya. Jadi satu badan, intinya kalau disimpulkan satu badan satu punya harta. Paham ini? Misalnya tadi saya sama Abu Ahmad ada uangnya, kasih siapa? Zainuddin. Nah, dia yang kelola itu uang. Ini namanya apa? Mudharabah. Nanti hasilnya bagi tiga. Dah, satu kasih uang, ya, satunya bekerja. Dah, satunya bekerja. Jelas kan? Ini namanya syarikatul apa? Al-mudharabah. Ya, sama yang ditawar-tawarkan di bank, misalnya sekarang bank syariah. Mereka bilang seperti itu. Ya, mau wadiah atau mudharabah, begitu kalau di bank syariah. Kalau orang pergi menabung ke sana, mau wadiah, wadiah artinya titip. Titip saja. Punya uang 100 juta, oh saya titip. Daripada di rumah, wah banyak. Bahaya, iya kan? Karena orang kalau dengar, wah ada uangnya di dalam itu, 100 juta. Aih, tidak aman. Jadi dia titip di mana? Di bank. Wadiah, akadnya. Artinya wadiah ini tidak ada. Tidak berbunga katanya. Tidak berbunga. Mereka bilang seperti itu. Hanya simpan. Ya. Yang kedua, dia tawarkan mudharabah. Apa artinya mudharabah? Itu tadi. Kita titip uang, dia kelola bagi hasil. Bagi hasil. Dipahami kan? Ya. Tapi jangan sampai saya bilang begini, antum langsung katakan, oh berarti bisa di situ. Enggak, tetap enggak bisa. Ya. Namanya hukum di bank sama saja. Mau syariah sama tidak syariahnya sama saja. Ya wadiah mereka lebih untung. Karena kita titip tapi dia ternyata kelola. Dia putar. Malah parah. Kan begitu. Iya, malah tambah apa? Tambah parah. Kita juga mudharabah salah. Karena akad mudharabahnya kita enggak untung sama untung, rugi sama rugi, tidak. Tidak, karena kalau dia kasih pinjam orang, orangnya rugi, dia tetap tagi. Dia tetap apa? Tagi. Jadi tidak ada baiknya semuanya. Tidak ada baiknya. Bahkan kalau kita taruh di syariah, malah mendukung bid'ahnya. Akadnya bank syariah, tapi tidak syariah. Tidak syariah di dalam. Berarti kita mendukung apa? Bid'ahnya buat bank syariah. Maka kadang di konfesional lebih. Karena kita tahu ini dosa. Kita tahu ini dosa. Ketika nanti ada bunganya kita tidak ambil. Karena dosa. Tapi kalau di situ orang taruh karena orang alasannya apa? Oh, syariah ini bagi hasil. Susah bertobat. Lebih mudah bertobatnya orang bank konfesional daripada bank syariah. Karena bid'ah susah bertobat. Bid'ah susah orang bertobat. Dipahami kan? Iya. Dan maksud saya tidak bicara sembarang. Sudah pernah ketemu sama pimpinannya yang konfesional dan syariah. Iya. Maksudnya kita ternyata akad di dalam ini tidak. Tidak sesuai dengan yang dinyatakan di luar. Tidak sesuai. Jadi seperti itu. Sama-sama saja. Kalau mau simpan uang, simpan saja untuk menjaga harta. Tidak ada bilang wadiah, tidak ada bilang apa? Mudharabah. Untuk menjaga harta saja. Untuk menjaga harta saja. Jadi ini mudharabah maksudnya bukan kita berbicara bank. Kita tidak berbicara apa? Bank. Kita buang bank. Ini mudharabah maksudnya kita bagi hasil di kerja. Yang biasa bukan bank. Ini hal mudharabah ini, akad mudharabah ini adalah akad yang boleh. Akad yang boleh. Iya. Di dalam syariat kita. Bahkan ini adalah jenis yang kedua dari tiga jenis yang berlalu bersama kita tadi itu yang disepakati oleh para ulama akan bolehnya. Karena tiga ini sudah akad syarikatul inan, syarikatul wujuh, ini syarikatul mudharabah. Ini jenis yang kedua yang disepakati. Kalau tadi pendapat jumhur boleh yang syarikatul jah al wujuh. Ini yang kedua yang disepakati. Setelah syarikatul inan, syarikat itu al-mudorobah. Ya, bedanya dengan inan, inan harta dan badan bekerja. Kalau ini harta saja, kita taruh orang sana badannya. Orang sana apa? Badannya. Ini termasuk yang disepakati. Termasuk yang disepakati oleh para ulama akan bolehnya. Akan bolehnya. Seperti yang dikatakan oleh penulis, itulah caranya. Itu caranya. Antum kasih seorang misalnya 100 ribu untuk berdagang. Untuk berdagang. Ya. Atau anggaplah bukan harta. Boleh juga urut. Boleh juga apa? Urut. Artinya urut apa? Antum kasih dia ruko saja. Dia berdagang di situ. Dia berdagang di situ. Yang lainnya kasih ruko, terus kasih juga isinya. Yang lain belikan isinya. Itu namanya apa? Mudorobah. Satu orang berdagang. Satu orang yang menjaganya, menjualnya. Menjualnya. Paham kan? Ini namanya syarikatu al-mudorobah. Bagi hasil. Bagi hasil. Dan ini juga disebutkan oleh para ulama. Ada syarat-syaratnya. Sama dengan syarat syarikatul inan. Yaitu yang berakad itu harus. Orang yang bisa berakad. Sudah balik akil. Kemudian syarat kedua. Ya. Harus harta yang diperdagangkan itu jelas. Itu jelas. Karena ini masalahnya kasih uang ini. Harus ditahu dulu. Mau berdagang apa? Mau berdagang apa? Ini yang kedua, syarat ketiga, untungnya juga harus jelas tadi, dan untungnya pakai musya'an, pakai persen, tidak pakai nilai langsung, karena kalau pakai nilai langsung, bilang saya kamu 500 ribu, sisanya saya, atau saya 500 ribu, sisanya kamu. Paham kan? Ini enggak begitu, ini langsung pakai persen, apakah setengah, atau seperempat, atau sepertiga, atau dua per tiga. Paham kan? Pakai persennya. Berapa dari keuntungan? Iya? Berapa dari keuntungan? Ini diantara syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan akad mudorobah. Terkait dengan akad mudorobah. Terus, para ulama juga menyebutkan akad mudorobah ini ada dua, ada mutlaqah dan ada muqayyadah. Mutlaqah maksudnya tidak diikat dengan waktu, tidak diikat dengan tempat. Terserah kamu berdagang ini, tapi dimanapun itu, tempatnya di mana, waktunya di mana, kapan, terserah. Ini namanya mudorobah apa? Mutlaqah. Ini namanya mudorobah mutlaqah. Ada namanya mudorobah muqayyadah, yaitu antum ikat dengan tempat atau ikat dengan apa? Waktu. Kamu, ya saya mau, tapi antum berdagangnya di sini. Paham kan? Itu namanya mudorobah muqayyada. Tertentu, diikat. Dia diikat dengan waktu dan tempat. Iya. Waktu dan tempat. Dan masalah diikat ini, kalau mutlako jelas, terserah mau berdagang di mana, yang penting barangnya jelas. Muqayyada ini diperselisihkan oleh para ulama terkait dengan akad mudorobah yang muqayyada. Sebagian para ulama mengatakan tidak boleh dikoid. Terserah dia mau berusaha di mana, yang penting jelas apa dia usahanya dan bagi hasilnya jelas. Dan ada juga yang mengatakan, dan ini yang benarnya, bahwa seluruh koid itu boleh saja. Ya, karena berdasarkan dalil umum, al-muslimun ala syurutin. Kaum muslimin itu di atas syarat mereka. Kaum muslimin itu di atas syarat mereka. Ini masya Allah. Kemudian Yang keempat jenis syarikah. Yang keempat, syarikatul abdan. Ya, ada namanya syarikatul abdan, berserikat badannya. Berserikat badannya maksudnya, wahai ayastarika fima yaktasibat bi abadanihima minal mubah, yaitu keduanya berserikat pada apa yang mereka usahakan dengan badan keduanya dari perkara yang mubah. Jadi tidak ada harta yang dikedepankan, tidak ada juga jah, tidak ada. Memang kita bekerja, misalnya apa yang langsung badan saja? Bikin kursi atau tukang batu, itu namanya syarikatul abdan, para pemborong. Dah, para pemborong. Syarikat abdan, dia borong misalnya anggaplah satu bangunan. Dah, kan dia cuma badan, badan, bahannya yang punya yang beli, gajinya juga dari yang punya. Tapi mereka sudah borong ini rumah, misalnya satu rumah ini 50 juta sampai selesai. Sudah 50 juta ini nanti mereka bagi setelah selesai apa? Kerja. Paham kan? Ini namanya syarikatul apa ini? Abdan. Badannya mereka bekerja. Uang tidak, harta tidak. Hanya apa? Badan. Ini mudah juga. Ini masalah mudah. Terkait dengan syarikatul ala abdan. Beliau akan jelaskan nanti itu di mana saja yang boleh disyarikatkan, tapi beliau koit di situ minal mubah. Yang mereka kerjakan dengan badan mereka ini dari perkara yang mubah, yaitu keluar perkara yang haram. Keluar perkara yang haram. Bahkan memang seluruh syarikat yang ada, yang tidak boleh ada yang haram. Tidak boleh ada yang haram. Harus semuanya perkara yang boleh, yang mubah. Ya, yang mubah. Keluar nanti kalau dia mereka bersyarikat membuat perkara-perkara yang haram, misalnya khamar, sama-sama membuat apa? Khamar. Dia tidak ada harta, tidak ada, dia cuma badan saja, sama-sama membuat khamar. Ini haram, karena usahanya haram. Kata beliau, imma bisina'atihi au tishashin au tiyadin au nahwihi. Maksudnya beliau contohkan ini. Apakah dengan membuatnya? Dengan membuatnya kursi, meja, dah, ya, baju, au ihtisasin, apa ihtisas? Dia di sini mirip juga dengan sina'ah, ya, ihtisas ini. Kalau kita lihat orang artikan, maksudnya bersyarikat dalam membangun sebuah usaha secara umum. Ya, dia bangun bangunannya masuk. Ya. Dia bangun kantornya sama-sama. Ya, hasilnya sama. Austiadin atau dalam hal apa? Berburu. Ya. Atau dan semisalnya. Maksudnya kata para ulama seperti sekarang ini, amalan-amalan yang muncul sekarang ini seperti handasa kata mereka, perindustrian. Ya. Demikian pula mereka katakan, dia bilang mekanika, mekanik, ya, barang-barang misalnya apa itu, alat mobil, alat motor, begitu sama-sama bersyarikat dalam membuatnya, ya. Demikian pula mereka bilang kekahroba, seperti alat-alat listrik, dia bersyarikat sama semuanya. Atau kesehatan, pokoknya semuanya. Kapan bersyarikat dengan badannya, namanya syarikatul abdan. Kama ruwiya an Abdullah ibn Mas'ud, sebagaimana yang diriwayatkan dari Abdullah ibn Mas'ud. Tadi kita sudah katakan hadis ini adalah hadis dhaif. Syekh Albani dhaifkan. Ya, ana qol ishtaraktu ana wa Sa'ad wa Ammar yauma Badr. Fa ja'a Sa'ad bi asirain wa lam ati ana wa Ammar bi syai. Ya. Yang sahihnya di sini, Sa'ad datang membawa dua budak, sementara Abdullah bin Mas'ud dan Ammar tidak bawa apa-apa. Tidak punya apa-apa. Apa yang dia lakukan? Pakai badannya. Dia bekerja pakai apa? Badannya. Ini namanya syarikatul abadan. Ya, anggaplah seperti tadi itu, pemborong tadi. Kan yang punya harta, punya apa? Yang punya rumah, dia kasih uang, kasih bahan semuanya. Yang ini semua mereka apa? Bekerja. Semua mereka bekerja. Syarikah abadan. Hadis ini dhaif, Syekh Albani rahimallahu taala dhaifkan. Terus kata beliau, beliau kasih kesimpulan walaupun kita sudah jelaskan satu persatu tadi. Waribhu fi jami'i dalika ala ma syarata. Keuntungan pada semua itu di atas apa yang dia persyaratkan. Artinya dia bilang, "Iya, saya mau keuntungan, syaratnya sekian. saya sekian persen, kamu sekian persen. Sudah, itu namanya akad. Dan keuntungan selesai. Bagi sesuai dengan apa? Yang disepakati. Ini berdalilkan dengan dalil umum. Azl muslimun ala surutihim. Ini hadis pokok terkait dengan syarat. Syarat apapun itu, mau syarat nikah, syarat jual beli, ya, syarat dalam transaksi, ini hadis pokoknya. Al muslimun ala syurutihim. Sama. Ya, ini di awal akad, bukan di tengah. Di saat berakad, bukan apa, di tengah akad. Karena kalau di tengah ini nanti perselisihan. Ya, ini di awal akad. Terus kata beliau, wal wadi'atu ala qadril mal. Dia bilang, waribu fi jami'i dhalika ala syarata, ala masyarata. Keuntungan adalah di atas apa mereka persyaratkan. Bagaimana kerugiannya? Sekarang. Wal wadi'atu dan kerugiannya, ala qadril mal, sesuai dengan kadar hartanya. Wadi'ah, jangan sampai antum artikan titipan. Tidak, ini bersyirikat. Yang diingat di sini adalah al-khosaroh, kerugiannya. Kerugiannya itu sesuai dengan kadar hartanya. Tidak boleh bagi rata kerugiannya. Kamu rugi ya, kita rugi semua. Tidak. Sesuai berapa dikasih masuk hartanya, ruginya seperti itu. Ruginya seperti itu. Jadi bukan hanya untungnya, tapi juga apa? Ruginya. Tambahan, ini catatan penting dalam bagi hasil. Karena orang kan fokusnya bagi hasil, artinya hasilnya saja, kalau rugi tidak. Rugi tidak, enggak. Rugi sesuai dengan modal yang kita masukkan. Sama. Wala yajuzu ayyuj'ala li ahadihim madara. Ah, selesai itu? Sudah? Terus, wala yajuzu ayyuj'ala li ahadihim madarohi mu'ayyana. Ini yang saya bilang tadi, persyaratan dalam syarikah, tidak boleh dijadikan untuk salah satu dari keduanya dirham yang tertentu. Harus persen. Tidak boleh dibilang, sari, saya 50, sisanya kamu. Nah, pokoknya di sini saya ambil langsung 50 bersih. Sisanya kamu. Wah, ini bahaya. Bahaya. Syukur kalau lebih 50 dan lebihnya banyak. Dan kalau pas 50, ini apa yang dapat? Kerja saja. Dan bagaimana kadang kurang dari 50 dalam sehari? Ternyata tahun ini tidak ada pemasukan misalnya. Misalnya bulan ini kan tidak selamanya sama dalam setiap hari. Tidak sama musim hujan sama musim panas. Kan begitu? Tidak sama. Ah, ini tidak boleh. Tidak boleh sama dengan dulu itu jual beli terlarang itu, jelaskan. Dia suruh garap apa? Sawah. Saya peta yang ini, kamu peta yang sana. Tidak boleh. Itu ta'yin namanya, murabahannya. Ta'yin apa? Murabahannya. Syarikah itu syarikah yang tidak boleh. Itu akad syarikah tapi jadinya tidak boleh. Kenapa? Karena dia ta'yin duluan. Pastikan. Ya? Wala ribhu syai'in mu'ayyan. Tidak pula keuntungan sesuatu yang tertentu. Tidak boleh. Tidak boleh keuntungannya sesuatu yang sudah ditentukan. Tidak dibolehkan. Iya? Yang benarnya dia pakai musya. Dia pakai persen saja. Ya? Kamu sekian, saya sekian. Artinya nanti ya, misalnya kalau 50 ribu, ya itu yang didapat. Kalau 50 ribu. 50 ribu misalnya dia bilang, saya setengahnya. Sudah diambil 50. Kan begitu. Kalau 20 ribu, kan dia setengahnya berarti 10 ribu. Kan enggak. Enggak ada masalah kalau begitu. Enggak ada masalah. Yang jelas enggak boleh dibilang, saya harus sekian, sisanya kamu. Wah, ini salah. Ini bukan akad mudharabah. Ini namanya akad wakila nanti jadinya. Akad apa? Wakila. Tahu antum akad wakil kemarin? Dia tentukan harganya, dia bilang terserah kamu jual berapa. Iya kan? Atau dia bilang, dari penjualan saya kamu untung sekian. Ini namanya akad apa? Wakil. Bedakan akad wakil dengan akad apa? Mudharabah bagi hasil. Harus dibedakan. Paham kan? Kalau akad wakil, terserah mau dia untung berapa. Dan tidak boleh dia jual kurang dari harga itu. Paham? Tidak boleh dia jual kurang dari harga yang telah ditentukan. Ini akad wakil. Ini mudharabah. Harus disepakati semua. Untungnya berapa, ruginya berapa. Iya. Ini Masya Allah. Kemudian kata beliau rahimahullah, wal hukmu fil musaqa wal muzaro'ah. Ini akan datang ini penjelasannya. Kadalik sama. Karena musaqa ini ya juga akad bagi hasil. Musaqa wal muzaro'ah bagi hasil. Satu kasih harta, satu tenaga. Tahu untuk musaqa kan? Yang menyiram. Menyiram. Paham kan? Ya. Zainuddin punya sawah. Dia suruh saya sama Abu Ahmad siram sawahnya. Akad musaqa, akad muzaro'ah. Paham kan? Ini kan bagi hasil ini. Kami berdua pakai apa? Tenaga, dia pakai? Pakai apa dia? Harta. Dia pakai harta. Ini syarikat apa namanya? Yang seperti ini? Iya, namanya musaqa, muzaro'ah. Tapi dalam bentuk syarikat, syarikat apa? Mudharabah. Karena satu pakai badan, satu cuma kasih apa? Harta. Mudharabah. Paham kan? Mudharabah. Ini Masya Allah. Hukumnya sama, nanti akan datang penjelasannya musaqa sama muzaro'ah. Terus kata beliau, watujbarul wadi'ah min ribhi walaysa li ahadihima albay' nasi'atan. Masya Allah. Dan dipaksa kerugian itu dari untungnya. Paham gak ini? Maksudnya tahu ini? Artinya tadi sudah ada keuntungannya, tiba-tiba jatuh rugi. Sudah, masing-masing, ya jangan untungnya saja dinikmati. Kalau rugi, ya bayar juga kerugiannya. Berapa? Sesuai dengan, sudah bilang tadi, sesuai dengan harta. Dia biasa untung. Sekarang sudah rugi, sekarang jatuh rugi. Sudah, kedepankan untung yang pernah didapatkan, bayar apa? Ruginya. Bayar ruginya. Karena kalau tidak begitu, tidak ada lagi usaha setelahnya. Kalau sekarang kita cuma bilang, untung saja yang dibagi, ruginya tidak peduli. Sudah, itu namanya sekali usaha. Betul enggak? Kita sekarang usaha, kelola-kelola, untung-untung, alhamdulillah bagi, tiba-tiba apa? Rugi. Wah, tiba-tiba stop apa? Usaha. Dipahami ini? Paham kan? Tiba-tiba stop apa? Usaha. Tidak. Iya? Tidak seperti itu. Jadi harus diambil ruginya itu dari apa? Untungnya. Paham ini modelnya? Atau begini? Modelnya begini orang sekarang. Abu Ahmad punya 30 ribu. Saya 30 ribu. Zainuddin 40 ribu. Ketika ada untungnya, disisipkan ini untuk anunya. Untuk modalnya. Untuk menjaga nanti apa? Kalau rugi, ada uang modal. Sudah terkumpul tadi sedikit demi sedikit. Jadi dari keuntungan itu dipotong. Bahwa dengan uang apa? Dipotong uang untuk modal. Misalnya tadinya sewa ruko berapa, Abu Ahmad berapa, saya berapa. Paham kan? Jadi di setiap untung diambil dari untungnya itu untuk menjaga apa nanti? Rugi. Walaupun kita tidak meminta rugi, tapi suatu saat kita rugi, sudah ada apanya? Sudah ada uang modal. Tidak perlu lagi nanti diminta. Ayo masukkan kembali. Paham ini? Itu kan susah disuruh. Sudah diambil, disuruh lagi masukkan kembali, agak susah. Sekarang lebih baik di setiap untung potong memang apa? Modalnya. Supaya kembali ini modalnya tadi. Asalnya tadi misalnya 100 ribu. Sudah, sampai kembali 100 ribu ini stop. Sekarang bagi sama semua. Tidak ada lagi potong-potongan. Paham kan? Ini kan untuk apa ini tadi? 100 ribu dipotong. Supaya kembali modal. Nanti ketika rugi, sudah ada lagi yang mau dikelola. Karena tidak hilang uang tadi. Uang modalnya apa? Masih ada. Paham kan? Uang modalnya apa? Masih ada. Jelas kan? Misalnya sewa ruko 100 juta. Untung. Jangan untung terus dibagi. Harus dipotong juga. Dipotong juga untuk apa? Modalnya ini. Jangan sampai tahun depan sudah pindah ruko. Ruko ini sudah tidak mau disewakan lagi. Baru cari uang ulang. Kan agak susah. Lebih baik tadi ditabung sedikit-sedikit, kembalikan modalnya, nanti suatu saat rugi, sudah ada lagi uangnya. Jadi tidak berhenti apa? Usahanya. Tidak berhenti usahanya. Makanya kata beliau, watujbaru al-wadi'ah minar ribh diganti kerugiannya itu dari keuntungan. Walaisa li ahadihim al-bai' nasi'atan. Tidak boleh bagi keduanya, yaitu bagi kedua yang bersyirikat itu, untuk menjual sesuatu dari harta yang dia syirikatkan itu secara nasi'ah. Secara apa? Cicil. Paham gak ini? Iya? Artinya mereka sudah bersyirikat. Bersyirikat. Tiba-tiba saya jual saham saya di sana. Paham gak ini? Saya jual apa? Saham saya di sana. Tanpa sepengetahuan dari temannya. Kan ini harta syarikat. Bahwa ada namanya hak syub'ah. Antum bisa pahami? Ada namanya hak apa? Syub'ah. Minta syafaatnya. Minta apa? Syafaatnya. Karena kalau antum jual saham, ternyata tempat antum jual ini dia mau tari. Tidak mau dia pakai di situ. Dia mau tari. Wah, kurang apa? Kurang lagi mau modalnya. Kan kasihan. Minimal antum harus apa? Izin syarikatnya. Izin syarikatnya. Tidak boleh langsung dijual. Ini Masya Allah selesai terkait dengan syarikat semuanya. Setelah itu langsung masuk pembahasan musaqah muzaroah. Musaqah muzaroah. Alhamdulillah. Kita cukupkan.